Mutawatiran juga. Kasusnya mirip Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis kemudian. 1 juta hadis, Anda bayangkan. Imam Ahmad. Itu ibundanya. Ibunya. Ya, bagaimana kemudian merawat Imam Ahmad bin Hanbal, malam-malam dibangunkan tahajud. Dari kecil, Pak. 4 tahun, 5 tahun. Bahkan musim dingin dimasakin air dulu. Sudah hangat, baru diwudukkan, bantu wudu. Kadang dibantu mandi. Kubu. Ya, dipangku. Bahkan terkenal dalam keadaan haidnya, ibunya enggak masuk masjid, anaknya didorong masuk, ibu nunggu di luar. Selesai, gendong lagi, pindah lagi. Jadi seperti sekarang. Itu perjuangan tuh seperti itu dulu. Dan mustahil ada ibu yang begitu, kecuali kompak dengan suaminya. Suami yang arahkan juga. Makanya, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, ya Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu sama, suami istri, ayah ibunya kompak. Nanti kalau kita punya anak begini, kita siapkan ya, yuk perjuangan kita teruskan. Kalau saya wafat duluan, kamu yang teruskan. Betul, begitu lahir 2 tahun, bapaknya wafat. Istrinya yang teruskan. Itu single parent juga, Bu, Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan dalam keadaan 4 tahun anaknya buta, gak berputus asa ibunya. Gak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Bersyukur kepada Allah dengan pemberian anak. Ya, saya menanti-nanti, Alhamdulillah diberikan. Mata buta, terus berikhtiar. Berdoa kepada Allah. Dan dijawab doanya. Matanya yang buta diganti dengan hatinya yang sangat tajam. Dibacakan 1 halaman, seketika bisa diulang. Titik komanya sempurna. Dan puncaknya disembuhkan dari butanya. Sembuh. Sampai menulis kemudian Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun itu. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Al-Madinah. Jadi kalau Anda menginginkan istri yang salehah, maka didik. Ibu menginginkan suami saleh, ibu pun siapkan. Doa ibu minta, ya Allah, bimbing suami saya, arahkan kepada yang baik. Ya Allah, dekatkan di pekerjaannya dengan orang-orang baik, ya Allah. Dekatkan rezekinya dengan yang baik. Supaya rezeki yang baik dibawa pulang ke rumah dalam hal yang baik. Dan menjadikan anak-anak dan keluarga tumbuh dengan baik. Begitu caranya. Dorong, ya, tahajud malam sama-sama. Makanya Nabi mengajarkan doa. Kepada siapa? Cucunya Al-Hasan. Doanya bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Bahkan di mazhab Syafi'i dibiasakan dalam salat subuh. Ya, yang lain dibacakan dalam nazilah. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, mohon tunjukkan kepada kami, ya Allah, kepada kami segala bentuk kebaikan, dan tolong tempatkan kami di tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang baik. Jadi kalau kami kerja, ya Allah, dan saya bersama orang-orang baik, orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kalau saya bertetangga, ya Allah, maka jadikan tetangga saya orang-orang yang mendapatkan petunjuk darimu. Orang-orang yang sehat. Kalau kerja, ketemu orang sehat. Kalau bertetangga, ketemu orang sehat. Ya, sehat itu, afait itu banyak maknanya. Sehat secara fisik, sehat secara akal. Jasmani, rohani. Sekarang banyak orang yang fisiknya sehat, tapi pikirannya tidak sehat. Banyak yang demikian. Fisiknya sehat, cuman akalnya enggak sehat. Karena tidak sehat, dipakailah kemudian untuk berperilaku yang tidak baik. Pak, di sini Mas sudah terbiasa memberikan tips seperti itu. Kalau ada bilnya, biasa, Pak. Fisiknya sehat, cuman pikirannya tidak sehat. Maka doa Anda ketika dibacakan, wa'afina fi man tawalait. Tempatkan kami, ya Allah, di tempat orang-orang yang berpaling dari segala, yang setelah meninggal pakai jilbab lagi, Bu. Ya, karena kain kafan perempuan itu beda dengan laki-laki. Kain kafan perempuan dapat tambahan 1 helai untuk kerudungnya. Awas, untuk kerudungnya. Makanya dari sekarang, akhwat yang belum berkerudung, muslimah, ayo pakai. Ya, jangan bikin malaikat maut bingung nanti. Ya, begitu dicabut, abis itu pakai kerudung. Wah, malaikat yang tanya nanti, manisa. Kamu siapa? Dulu gak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, cie-cie, katanya. Astur, repot nanti. Repot, dari sekarang siapkan. Kayak kenalan dengan persiapan kematian, jangan mikirin hidup aja. Mikirin juga kematian, kalau di alam kubur, mau yang seperti apa. Keluarkan ayat-ayat kuburan. Keluarkan, kalau mikirin tempat di kubur, capek, lebih baik persiapan, Kak. Ayo siapkan dari sekarang. Sekarang tuh aneh manusia, banyak yang aneh. Nabi mengatakan, di kubur itu teman-teman sekalian, dimanapun kita gak bisa milih. Gak bisa kita milih di mana wafat. Ya, tapi kita bisa menyiapkan keadaan terbaik saat wafat. Anda mau pilih sekarang kuburan tuh macam-macam. Kalau bahasa Nabi, kuburan itu mengingatkan kita akan kematian. Sekarang kuburan jadi bahan untuk wisata. Ya, ada kuburan sampingnya kolam renang. Masya Allah, ada restoran, kan? Awas, hati-hati tuh mengalir di bawah tulang-tulangnya. Baik, jadi siap-siapkan diri kita pada hal yang baik-baik. Ya, pada hal yang baik-baik. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Kemarin kita sudah bahas pada kalimat inna anzalnahu Qur'anan. Alhamdulillah. Baik, teruskan. Kata Allah, saya ingin lambatkan. Maaf tadi kalau saya percepat karena ini sudah saya tafsirkan di pertemuan lalu dengan sangat detail. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya. Yang akan membuat kalian, kata Allah, merasa lebih dekat dengan Allah itu, yang akan membuat kalian merasa lebih nyaman dalam hidup, merasa lebih dekat dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Karena itu kata Allah, inna anzalnahu Qur'ana. Maka ayat-ayat itu, kata Allah, saya akan turunkan kepada kalian, dibacakan kepada kalian tanpa bosan. Saya pernah sampaikan makna Qur'an itu sesuatu yang dibacakan terus-menerus tanpa bosan. Karena itu di antara mukjizat Al-Qur'an adalah kitab ini, bacaan ini akan terus dibacakan sampai berakhir kehidupan, dan orang-orang yang membacakan atau dibacakannya tidak akan pernah merasa bosan. Buktinya kita semua baca Al-Fatihah itu adalah Al-Quran sehari 17 kali. Tidak pernah ada orang yang mengeluh bosan baca Al-Fatihah. Kalau sehari itu 17 kali, berarti setahun 365 kali kali 17. Yang usianya 40 tahun, kalau dia balik dalam usia 10 tahun, berarti sudah 30 tahun baca Al-Fatihah. 30 tahun kali 365 kali 17. Berapa itu? Banyak. Nah, tapi tidak ada yang mengeluh. Ya, ibu yang sudah 70 tahun, pernah ibu merasa pusing karena baca Al-Fatihah tiap hari? Tidak. Anda yang berusia 80 tahun, pernah ada yang mengeluh karena bosan? Tidak. Tapi persoalannya bukan itu, kata isinya. Kalau dipelajari dengan benar, diamalkan dengan benar, sesuai petunjuk yang saya turunkan, maka itu semua akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan urusan kehidupan kita. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an ini dengan cara-cara yang hebat, dengan mukjizat yang dahsyat, yang jika kalian pahami akan mendekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, ya Allah, kenapa turunnya Al-Qur'an pakai bahasa Arab? Kenapa enggak pakai bahasa Sunda aja supaya kami mudah paham? Inna anzalna Al-Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Diganti kemudian pakai bahasa Sunda. Ya Allah, kenapa enggak turunkan pakai bahasa Sunda saja? Ayunaku abdirek diturunkan Al-Qur'an pakai bahasa Sunda, ya kan? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja? Sekarang kami akan turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa. Maka dijawablah kemudian oleh Allah sebelum kita menanyakannya. Jadi kita susah memahaminya. Pertanyaan itu sudah dijawab oleh Allah sebelum kita tanyakan 15 abad yang lalu. Jadi kita bisa jawab, Mas, Anda telat pertanyaannya. Ta'qilun. Ini yang belum kita bahas di pertemuan yang lalu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan aku turunkan bimbingan kehidupan untuk semua manusia. Ini bedanya Al-Qur'an dengan kitab-kitab lain sebelumnya. Kalau kitab-kitab lain, ibu bapak, Taurat, Injil, sebelumnya ada Zabur, sebelumnya ada Suhuf Ibrahim, ya, itu hanya diturunkan untuk jadi bimbingan lokal. Lokal saja, di tempat itu. Tidak sifatnya untuk semua manusia, dan sifatnya tidak menjangkau setiap masa. Nabi Ibrahim selesai masanya, maka selesai bimbingan hidupnya. Tiba lagi Nabi kemudian hari. Muncul Nabi Musa, turun Taurat. Musa meninggal, selesai Tauratnya. Muncul Nabi Isa, turun Injil. Nabi Isa dakwahnya sekitaran situ saja, sekitaran Palestina, nggak keluar dari situ. Maka kalau ada yang mengaku umat Nabi Isa sampai ke Indonesia itu kejauhan, ya. Jadi sebetulnya sampai wilayah situ saja. Dan kitabnya pun masanya, begitu wafat Nabi Isa selesai. Tapi Al-Quran tidak. Ketika Allah turunkan, apa bahasa Qurannya? Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Al-Quran aku turunkan beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran aku turunkan untuk jadi petunjuk bagi semua manusia sampai kehidupan berakhir. Makanya sampai selesai, sampai sekarang itu masih jadi acuan. Tidak berubah. Saya minta mushaf ke panitia tadi untuk menunjukkan kepada Anda. Tuh, sampai sekarang. Dari zaman Nabi sampai dengan kini, hurufnya enggak ada yang berubah. Harakatnya enggak ada yang hilang. Dibacakan dengan sempurna. Sanadnya bersambung. Karena Al-Quran berlaku bagi setiap masa sampai dengan kehidupan berakhir, maka Allah pun berjanji akan menjaganya dalam setiap masa. Hilang satu huruf saja, bukan satu ayat. Satu huruf hilang dalam rangkaian ayat Al-Quran, akan diketahui ini ada yang hilang. Satu harakat ada yang keliru, akan ketahuan. Karena Allah sudah berjanji. Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk menjadi bekal peringatan, menjadi bekal petunjuk dalam kehidupan supaya kalian ingat Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami berjanji kata Allah, aku sendiri yang akan menjaga Al-Quran supaya dia tetap abadi, tidak berubah sedikit pun sampai kembali kepada Allah subhanahu kita semua. Yang lain tidak. Makanya wajar sampai sekarang Taurat asli tidak ditemukan. Injil asli sulit dilacak. Walaupun sama-sama disebut Hudan. Taurat ketika diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam disebut Hudan. Quran surah ke-17 ayat ke-2. Wa ataina Musa al-kitaba. Lihat kalimatnya. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel saja. Fakat, sudah. Kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat. Lalu kami jadikan Taurat ini hudan. Al-Quran hudan, Taurat hudan. Ya, Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan, hudan. Taurat hudan. Tapi sifat Taurat hudan li bani Israel, untuk bani Israel saja. Selanjutnya selesai. Al-Quran tidak. Makanya sampai sekarang tidak pernah ditemukan Taurat yang asli. Silahkan cek. Bapak, ibu silahkan cari. Taurat yang asli sampai sekarang gak akan ketemu. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ketemu. Sehari lagi buat taubat kita, ngapain nyari yang tidak ada. Jadi kalau sesuatu sudah diatur, jangan banyak ngatur lagi. Kalau sesuatu sudah dijelaskan, tetap ini saja. Dicari-cari capek. Kata Al-Quran disebut Fir'aun. Kenapa disebutkan nama gelarnya? Kenapa bukan langsung orang yang disebutkan? Ada rumus dalam tafsir, kalau disebutkan gelarnya, tapi dia punya perbedaan yang berbeda. Itu adab dalam Quran, Pak. Ini sefir'aun-fir'aunnya. Fir'aun, ya. Itu gak pernah disebut nama, seburuk-buruknya Fir'aun. Namanya gak pernah disebut. Jadi ada nama yang sama, yang tidak berbuat seperti Fir'aun. Makanya kalau ada orang berbuat salah, jangan dimaksud. Kesalahannya yang keliru. Ibu bapak, kalau ada anak Anda yang salah, perbuatannya diluruskan. Kamu ini keluar nama Hasan, kelakuan begini. Balikin. Nah, teruskan. Kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. La'allakum, saya tuliskan. Maaf, ini ibu kelihatan, Bu? Ya, belum, memang belum saya tulis deh, jadi gak kelihatan. Kalau ibu lihat, luar biasa. Udah kenal Imam Syafi'i, bisa ngelihat lagi. La'allakum, ini ya saya perbesar. La'allakum ta'qilun. Insyaallah. Ya. Yeah. Spidol itu tintanya seperti iman, kadang-kadang menipis, kadang menebal. Ya. Yeah. Makanya dia membutuhkan amal soleh untuk meningkatkan iman, ya. Yeah. Jadi kalau iman kita sedang tipis-tipis, jangan diratapi, tapi terus mencari amal soleh. Ya, terus. Tambah salat sunnahnya, tambah bacaan Qur'annya, supaya iman bukan dihukumi. Wah, lagi malas nih, lagi turun nih kayaknya imannya. Bukan begitu caranya. Kejar amal soleh supaya menguat lagi imannya. Sama kayak spidol, mau habis, cari spidol baru. Atau siapkan tinta yang bagus gitu, supaya bisa tampak lagi. Ya. Satu. Ini dua. Sudah? Yuk, saya kita bahas itu dari segi bahasanya, baru kemudian kita kembalikan ke tafsirnya supaya paham setiap bagian-bagian Al-Qur'annya, ya. Saya pengen begini ngajinya, kita benar kan temukan lagi di ayat lain setelahnya. Sudah paham ini, ke rumah ngaji, tahu cara memahaminya. La'alla yang ini, la'allakum. Berasal dari kata la'alla asal katanya. La'alla. Kalau kita buka di ilmu nahwu itu disebutnya harfu taraji. Harfu taraji. Bukan taraji, taraji, ya. Taraji, hafalan tidak penting. Saya tidak menginginkan Anda menghafal. Yang penting paham. Tapi hafal dan paham lebih bagus. Ya. Taraji, ra, jim, ya. Ya, taraji. Apa itu harfu taraji? Fokus pelan-pelan. Huruf taraji itu adalah huruf yang menunjukkan satu harapan. Huruf yang menunjukkan satu harapan yang ingin diraih tapi belum tentu bisa didapatkan kecuali ada ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk meraihnya. Huruf yang menunjukkan satu harapan yang ingin diraih tapi belum tentu bisa didapatkan, mustahil bisa diraih, belum tentu, mustahil itu, bahkan mustahil, kecuali jika kita bersungguh ikhtiar untuk meraihnya. Contoh 183 paling kiri sebelah atas di mushaf. Puasa insyaallah hafal. Ya siam pakai mim. Asyam. Awas. Asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'al lakum tatakun. Lihat ya, buka lakum. Nanti 69 kali disebutkan dalam Al-Quran. La'allakum tatakun. Baik. Kalau lihat di mushaf terjemahan kan, hei orang-orang yang telah beriman, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa agar kalian bertakwa. Di, kita berharap dengan puasa itu bisa takwa, bisa meraih takwa. Takwa itu singkatnya keadaan kita lebih dekat dengan Allah, mudah mengamalkan perintah Allah. Dan kita mudah menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Di orang takwa itu gampangnya, kan sering disingkat oleh para ulama, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya kan. Tapi dalam prakteknya gak mudah mengerjakan perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat. Wa aqimus salat, tunaikan salat. Apakah mudah bagi seseorang menunaikan salat? Belum tentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, asar ini, barusan duhur udah asar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan, adhan. Oh, karak adhan can komat. Ah, belum komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah komat. Tenang aja, duhurnya kan masih 2 jam. Nah, pernah begitu? Tuh, ada yang begitu? Bukan cuma ada, jangan-jangan pelakunya. Hah? Jadi gak mudah, gak semua orang yang diperintahkan itu mudah. Tapi kalau tak ada dalam jiwa, Allahu Akbar. Bahkan belum dipanggil lah siap-siap. Wih, duhur jam sekarang jam udah menanti. Kalau yang jiwa takwanya belum ada, itu repot cara pandangnya. Kadang-kadang kalimatnya serupa, tapi maknanya beda. Ya, Ramadan baru sahur, udah nanya buka. Sahur tuh, baru sahur. Hari ini buka jam berapa? Ya, kalimatnya seakan serupa, keadaan jiwanya berbeda. Maka orang-orang takwa itu sederhana. Begitu akan menunaikan segala perintah, bahkan dia siap sebelum itu datang untuk dimulai. Larangan, jangankan dilakukan, terfikir saja tidak perlu. Disebutkan merasa benci dia. Mendengar tidak suka, ada perilaku dia tinggalkan. Tayangan-tayangan, maaf ya, maaf. Jangankan muncul tuh. Baru tahu ada TV yang mungkin ada iklan saja, dia bisa pindahkan tayangannya. Besok saya pengen ganti parabola aja. Kenapa? Saya ingin berubah jadi lebih baik. Bahkan tayangannya dibatasi. Cuman ini aja tayangannya nih. Yang lain saya takut berbuat maksiat, takut kalau nonton tiba-tiba meninggal. Coba lihat, sekarang iklan aja udah banyak bu, pak. Iklan shampo bapak lah, yang dilihat shamponya apa orangnya? Tuh lihat, sekarang kan banyak yang seperti itu. Ya, kelihatannya madu tapi isinya racun. Ya, gak mudah ibu memilihnya. Coba ibu milih mana? Ya, madu atau racun? Ibu pengen di madu atau diracun? Eh, sudahlah, pikirkan dulu aja. Ayo kembali, bismillah. Jadi yang pertama, kalau ada kalimat la'allakum, itu artinya, perhatikan baik-baik, kenapa tattaqun diawali dengan kalimat la'allakum, la'allakum tattaqun, seakan Allah ingin mengatakan, semua orang puasa bisa mendapatkan takwa, kecuali orang yang serius, sungguh menjalani puasa itu. Dia enggak akan bisa dapat takwa saat Ramadan, kecuali kalau serius. Makanya serius. Malam tarawih serius, malamnya bangun lagi, itu naik, ada perubahan dalam paham. Nah, sekarang ayat ini berbicara dengan kalimat la'allakum. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, sungguh kami telah turunkan Al-Quran dan kami pilih saat kami turunkan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Kalau terjemah biasa, supaya kalian bisa mengerti, supaya kalian bisa memahami. Paham? Ta'qilun? Mengerti. Kus, pelan-pelan. Mudah bagi Allah untuk mengatakan, inna anzallahu Qur'anan Arabiyyan ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Arab, dengan itu kalian akan mengerti. Tapi diawali kalimatkan la'allakum, ingin memberikan pesan bahwa fokus baik-baik untuk memahami isi Al-Quran, untuk mengerti kandungan Al-Quran, maka tidak mudah meraihnya kecuali anda berusaha untuk memahaminya dengan baik. Perhatikan baik-baik, ketika Allah turunkan ayat ini bahkan kepada orang-orang Arab, tidak ada jaminan semua orang Arab bisa paham makna Al-Quran kecuali mereka berusaha memahaminya dengan baik. Karena itu ketika turun ayat-ayat kepada mereka tentang hukum, turun ayat-ayat tentang bimbingan kehidupan, tidak sedikit mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa maknanya ayat ini? Ya Rasulullah apa maknanya kemudian surat ini? Maka Nabi terangkan, begini, begini, begini, begini maknanya. Bahkan banyak kitab tafsir pun sekarang, itu mulanya ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Tafsir Ibnu Katsir bahasa apa? Bahasa Arab, enggak ada bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu terjemahnya. Ya, tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi bahasa apa? Bahasa Arab. Tafsir Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi bahasa apa? Bahasa Arab. Tafsir As-Sa'di bahasa Arab? Bahasa Arab. Al-Maraghi bahasa apa? Bahasa Arab. Tafsir Tahrir wa Tanwir bahasa Arab? Bahasa Arab. Al-Munirnya Wahbah Zuhairi apa? Bahasa Arab. Kita jadi terjemah. Bahasa dengan tingkat yang paling tinggi, dengan sastra yang paling baik, ini sebetulnya bahasanya bahasa netral. Berlaku untuk semua. Baik itu orang Arab, baik itu non-Arab, yang disebut dengan turunkan kata Allah, bahasa Al-Quran dengan menggunakan bahasa. Akal kita dilatih. Jadi Allah memilih satu bahasa di muka bumi ini. Satu. Dipilih oleh Allah. Di muka bumi ini, yang saat kita membacakan bahasa itu, belajar rumusan bahasa itu, gramatikalnya, hukum-hukumnya, saat yang bersamaan akan melatih otak kita supaya meningkat kecerdasan kita untuk memahami sesuatu. Jadi kalau bahasa singkatnya begini, Bu, Pak, kenapa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab? Yang pertama, supaya kalian jadi lebih pintar, kata Allah. Makanya menggunakan bahasa akal. Nanti kita akan lihat, nanti saya terangkan dengan lebih detail. Ternyata setelah diteliti, satu-satunya bahasa di muka bumi ini yang bisa mengembangkan kecerdasan kita, yang bisa melatih otak kita untuk berkembang dengan lebih baik, yang punya turunan kaidah-kaidah ke bawahnya dengan sangat sempurna, bahkan tidak berubah dalam setiap masa harokatnya, hurufnya, susunannya, itu cuma bahasa Arab. Silakan anda cek dulu huruf U begini tulisannya bagaimana? Oe. Ya, masih ingat dulu waktu kecil ada lagunya semut-semut kecil. Ya, oe. Sekarang jadi apa? U. Dulu ye. Ini tulisannya apa? J. Jaja. Sekarang kalau ditulis begini, jaja, dulu dibacanya yaya, ya kan? Untuk membedakan yaya dengan jaja, sekarang menggunakan ye. Yaya. Terjadi perubahan. Perhatikan dalam bahasa Arab. Dari masa Abu Jahal sampai ke dari masa Abu Jahal A, sampai sekarang tetap A. Harakat di atas A. Harakat di bawah I. Harakat menggunakan begini U. Sampai sekarang tetap A, I, U. Ba. Begini tulisannya. Dibaca dari atas pakai fathah Ba. Dari bawah Bi. Dari atas Bu. Tuh. Sampai sekarang tidak ada yang berubah. Jadi dari sisi tulisan, dari sisi bacaan, karena rumus bahasa itu awalnya diucapkan. Kalau ini simbol saja. Dari sisi bacaan sampai sekarang tidak ada yang berubah. Dituliskan pun akan sama seperti itu. Jadi kalau anda cari tulisan-tulisan dari zaman dulu, ya entah itu bertitik atau sebelum bertitik, sampai sekarang dibacakan, maka tidak akan pernah berubah. Tidak akan kehilangan dari bacaan itu satu hal pun. Tidak akan kehilangan dari situ. Maka Maha Suci Allah, Subhanallah, Masya Allah, yang telah memilih bahasa Arab, salah satu keistimewaannya, karena bahasa itu akan bertahan setiap zaman, dan melampaui masanya, tidak akan pernah berubah, dan tidak mengalami perubahan. Sampai sekarang. Coba kalau itu kemudian ditulis dengan bahasa Latin. Enggak, iya, bahasanya Sunda. Tapi saat dituliskan kan berubah. OE, U, J, Y, dan sebagainya. Makanya kitab-kitab yang suci. Selain Al-Quran, ada kitab-kitab yang dianggap suci. Makanya sampai sekarang mengalami yang dianggap suci. Maka Anda akan temukan edisi yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Edisi zatnya saya yang nanti kalau saya berikan dengan bahasa yang lain, besok-besok pada berubah nanti. Ada yang direvisi, ada yang disesuaikan, ada yang tidak sesuai, ada yang diotak-atik. Cuman bahasa Arab, kata Allah, yang saya turunkan ini, ketika saya turunkan, akan membuat kalian paham dan berpikir di kemudian hari. Oh, ini rupanya pilihan Allah. Bukan karena Nabi Muhammadnya orang Arab saja. Kita bisa jawab begini dengan singkat. Kenapa Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Karena Nabinya orang Arab. Mustahil diturunkan pakai bahasa Korea, enggak akan ada yang paham. Mustahil diturunkan pakai bahasa Jepang. Apa mungkin Nabi berdakwah orang Arab pakai bahasa Jepang yang dihadapi orang Arab? Mustahil. Dalam bahasa dakwah gampang karena umatnya orang Arab. Karena itu secara bahasa bisa diterjemahkan begini. Kenapa diturunkan pakai bahasa Arab? Supaya kalian orang Arab ngerti. Tapi nanti kita akan menyoal, kami kan bukan orang Arab. Saya orang Bandung, saya orang Bekasi, saya orang Sumatera, saya orang Jawa, saya orang Papua, saya orang Indonesia, saya orang Malaysia, saya orang Jepang, saya orang Cina. Semua akan menuntut. Ya Allah, kenapa engkau turunkan bagi orang Arab saja? Kami bagaimana nasib kami? Kata Allah, hei, bukan karena mereka orang Arabnya, tapi saya turunkan pakai bahasa Arab supaya terjaga bahasa ini, supaya kalian paham di masa depan. Oh, ini maksudnya saya turunkan pakai bahasa Arab, karena bahasa ini satu-satunya bahasa yang... Baik. Belum selesai. Tanya, kenapa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab? Gampang. Jawab aja langsung, supaya kau mikir. Kir. Gitu. Mikir. Coba kalau diturunkan pakai bahasa Sunda, kira-kira abadi gak sampai sekarang? Ya, jelas ya? Gampang aja pakai jawaban yang ringan-ringan. Mikir. Gitu ya. Nah, kata Al-Quran begitulah. La'allakum ta'qilun. Kalian berpikir. Ya, saya pilihkan. Ini kalau bukan dari Allah, mustahil begini bu kalimatnya, Pak. Coba siapa yang bisa membuat satu kalimat yang bertahan 15 abad. Tulisannya, bacaannya, hurufnya. Bertahan sampai sekarang. Ih, kalau bukan firman mustah itu kadang bingung sama manusia. Dengan cara apa lagi sih mesti yakin meyakinkan bahwa Al-Quran itu firman Allah? Dengan cara apa lagi meyakinkan kalau Islam itu benar? Masa belum yakin juga? 17 kali dibaca gak pernah bosan. Ya, dalam sehari terus dibacakan. Kemudian jadi kitab yang hafal. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, sepuh. Ada yang bisa melihat, tak bisa melihat, lumpuh otak, bisa hafal. Ini kalau bukan firman Allah, siapa yang bisa begitu? Kitab lain gak ada sampai sekarang. Silahkan cek. Gak pernah ada perlombaan menghafal kitab suci yang lain. Gak ada sampai sekarang. Al-Quran ada. Kenapa? Untuk menunjukkan ini kuasa Allah. Untuk membuktikan firman Allah. Makanya muncul musabaqah, fatil Quran, musabaqah hifdul Quran. Itu kan manusia, tapi fitrahnya menggerakkan itu untuk menguatkan makna firman Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. 4 kali disebutkan dalam Quran. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan supaya kalian tahu ketika itu hafal bahwa Al-Qur'an firman saya, bukan buatan manusia. Dzikir. Fahal min mudzakkir, maka apakah ada di antara kalian yang ingin mencobanya? Dan dengan itu setelah kalian hafal, kalian sadar Al-Qur'an adalah firman-Ku, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cek. Bagaimana membuktikan itu? Dilakukan hafalan itu. Ternyata terbukti mudah. Hafal, hafal, hafal. Setelah hafal, Allah balik tanya. Sekarang yakin gak kalau Al-Quran itu firman-Nya? Allah tunjukkan pada manusia semua. Satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang mudah dihafalkan cuma Al-Quran. Kat tidak melihat. Lumpuh otak, otaknya sehat. Bisa hafal Quran. Ini kitab dari mana? Kalau bukan firman Allah SWT. Setelah orang itu hafal, Allah balik tanya kepada kita. Beriman atau yang belum beriman? Sekarang kamu yakin gak kalau saya? Kalau yakin, kamu yakin gak kalau saya Tuhan? Dengan semua ini belum yakin juga, kamu butuh apa lagi untuk meyakinkan itu? Termasuk ketika Allah turun dan berpikir bahwa abadi, dia sampai melewati setiap. Silakan belajar. Kalian gak mungkin mengerti itu. Kalian gak mungkin paham dengan itu. Bahasa-bahasa yang lainnya. Karena itulah kalimat la'allakum, dan tidak ditutup dengan kalimat ta'kilun saja, tapi diawali dengan kalimat la'allakum. Seakan-akan jadi tantangan. Masih ada yang nantang juga. Siapa kamu? Orang liberal? Orientalis? Masih nantang juga. Kalau kalian gak percaya, jangan dulu komentar, belajar dulu. Ayo kalau gak percaya, pelajari bahasa Arabnya. Bukan bicaranya, tapi ilmunya pelajari. Cuman dalam bahasa Arab, yang gramatikalnya paling lengkap di muka bumi. Ya, bahasa Inggris punya grammar, ada verb. sampai dengan 16 tensisnya. Ada. Bahasa Jepang juga ada. Panjang pendeknya mirip, ada panjang pendek. Kohi, kopi. Kohi, beda lagi. Watashi wa Indonesia desu. Saya Adi, orang Indonesia. Saya belajar bahasa Jepang. Ada panjang pendek. Tere, TV. Ya, ada. Jadi ada panjang, ada pendek, ada di. Bahasa Inggris juga ada bacaannya tersendiri. Uncle, tulisannya uncle. Ya, paling kurang konsisten tuh. Uncle dibaca to the market. Ya, paman saya pergi ke pasar. Tapi uncle dibaca uncle. Ya, jelas ya? Baik, jadi ada bacaan yang kadang-kadang tidak sama dengan tulisan. Bahasa Arab tidak. Ditulis begitu, dibaca begitu. Ditulis panjang, dibaca panjang. Apa ilmu mempelajari itu? Muncullah kemudian ilmu nahu untuk belajar harakat. Di Anda bayangkan, ada ilmu ngatur harakat. Apa ujungnya yang dikasihnya? Apakah A, Amran, Doroba, Muhammadan, Am, maknanya? Ketika harakat yang berubah jadi U, maknanya beda. Harakat berubah jadi A, maknanya lain. Harakat berubah jadi I, maknanya lain. Anda bayangkan. Ya. Nah, ini di nahu. Sharaf. Maaf ya. Syariba, telah minum. Ashrobu, akan minum. Syarib, orang minum. Mashrub, yang diminum. Mashrub, tempat minum. Cuman berubah satu kalimat, bahkan berubah satu huruf, bisa maknanya lebih luas lagi. Bahasa Arab, efektif. Dari satu huruf. Makanya kalau Anda hafal satu kosa kata, Bu, Pak, di bahasa Arab, itu Anda sama dengan hafal 12 mufradat. 12 vokab. Baru hafal satu, itu sama dengan 12. Jalasa, duduk. Ajlis, akan duduk. Jalis, orang yang duduk. Mat, duduk. Tuh. Banyak. Akala, makan. Makul, yang dimakan. Akil, orang makan. Ya, sajada, sujud. Masjid, tempat sujud. Di hafal satu kosakata, Anda telah hafal 12 vokab di situ. Bahasa Arab. Makanya di bahasa Arab itu simple. Gampang, Pak. Bu, bahasa Arab itu paling gampang bahasa Arab. Dan ya, jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab, itu satu kata aja kita bisa bicara beberapa kalimat. Gampang. Saya tinggal di Arab tuh bertahun-tahun. Saking gampangnya, anak kecil segini bisa bahasa Arab. Saya datang ke sana. Ya, saya kaifal usra. Anak kecil tuh, saking gampangnya. Ya. Saya di Mekah itu pernah tahun 2012, enggak, 14-an lah, kurang lebih. Itu ada orang kurang sehat, Pak, Bu. Dia terganggu, akalnya terganggu. Terus dia duduk di pelataran Masjidil Haram. Menghadap ke arah kalau sekarang Hotel Anjum. Ya, bayangkan, orang yang sakit sarafnya, terganggu jiwanya, itu menghadap ke arah Hotel Anjum di pelataran Haram. Itu bisa ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillahi al-Mursalin. Ayuhal ikhwa, ittaqullahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Ya ati Allah wa ati Rasulah. Antum yawmal kiamati satukhsabun. Baik orang stres, bisa ceramah pakai bahasa Arab. Saking gampangnya. Jadi kalau yang sakit aja bisa bahasa Arab, kenapa yang sehat kemudian tidak mudah untuk melakukannya? Mudah. Di bahasa Arab, yang Anda bisa mendapatkan ilmu ini dan tidak ditemukan di ilmu-ilmu yang lain atau bahasa-bahasa lain. Balaghah itu punya 3 turunan. Satu ma'ani, kedua bayan, ketiga dia. Ma'ani itu ilmu untuk memilih kosakata sehingga sesuai dengan objeknya saat diungkapkan. Misal, saya sering katakan pada bapak ibu sekalian, saya ingin memilih misalnya kosakata duduk. Ini sampai ditanya begini, Bu, Pak, duduknya itu dari berdiri ke duduk begini atau dari bawah karpet pindah ke kursi? Ditanya dulu. Mana duduknya? Kalau dari berdiri kemudian ke duduk, maka gunakan qa'ada. Qiyaman wa qu'udan. Kalau pindah dari karpet ke kursi, maka gunakan jalasa. Jalasa yajlisu julusan, tempatnya majlis. Tuh, di bahasa Arab. Kalau ambil ke bahasa Quran, lebih dalam lagi. Baik, perhatikan baik-baik. Ini bahasa Arabnya hadza. Itu bahasa Arabnya dzalika. Baik. Tapi kalau kita terapkan ilmu ma'ani, ternyata zalika itu singkatan dari hadza, lamnya bu'di, kafnya hitab. Kaf hitab.